Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu qawli al-Imam lil mutala'inain inna ahadakuma kadibun fahal minkuma min ta'ib. Bab ucapan imam atau hakim terhadap dua orang, yakni suami istri, yakni suami yang menuduh istrinya berzina sementara sang istri menolak tuduhan itu, dan kedua-duanya harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang suami bersumpah atas nama Allah bahwa istrinya berzina 4 kali, dan yang 5 kalinya dia harus mengatakan bahwa laknat Allah atas dia jika sekiranya dia dusta pada tuduhan terhadap istrinya. Demikian juga sang istri harus bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak melakukannya 4 kali. Dan yang 5-nya dia harus bersumpah bahwa murka Allah atasnya jika sekiranya tuduhan suaminya itu adalah benar. Baik. Maka di bab ini kata Imam Al-Bukhari di bab wa'illah, hadis ini hadis yang diulang-ulang oleh Imam Nawawi, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, karena di setiap penggalannya ada ahkam, ada hukum, sehingga beliau memberikan hukum satu lagi, dan hadis ini juga dibawakan, dibelikan lagi bab, buat lagi bab dengan fawaid fikih, dan hadis itu pun diulang walaupun terkadang berbeda sedikit versinya, imma dengan sanadnya wa imma dengan lafaz-lafaznya yang sedikit agak berbeda. Bab qaul imam lil mutala'inain, bab ucapan hakim atau ucapan imam terhadap suami istri yang melakukan mula'anah. Inna ahadakuma kadibun fahal minkuma min ta'ib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian pasti ada yang berdusta. Adakah di antara kalian yang mau bertobat? Ini kan satu menuduh, satu menolak, mengingkari. Tidak mungkin dua-duanya dusta dan tidak mungkin dua-duanya juga jujur. Ya kan, karena satu yang bertolak belakang. Jadi, pasti ada yang benar dalam ucapannya dan pasti ada pula yang dusta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fahal minkum ta'ib min ta'ib, adakah di antara kalian yang mau bertaubat? Baik. Qala rahimahullahu taala, حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمر سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين. Aku bertanya kepada Umar tentang dua orang yang mutala'inain. Faqala, maka beliau mengatakan, yakni Ibn Umar afwan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap dua orang yang baik masuk ke perkara ini, hisabukuma 'alallah, perhitungan kalian atas Allah Subhanahu wa taala, ahadukuma kadhib, salah seorang di antara kalian pasti ada yang dusta. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengetahui perkara gaib, apa yang terjadi di baliknya atau apa sesungguhnya yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Dan ini sudah diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyar mislukum, aku sukunya manusia sama seperti kalian. Fayatini khasman, maka ada ketahuan dua orang yang bertikai menghadap aku. Fayakunu ahadahuma Tapi pakai fayakunu ahaduhuma alhana bi hujjatihi min ba'd. Baik. Maka salah seorang di antara kedua yang bertikai ini lebih hebat dalam berargumen. Jago dia dalam berbicara. Barakallahu fiik. Tentunya yang satu ya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Fa'aqta'u lahu bihaqqi akhihi, kata Rasulullah. Karena hebatnya dia dalam bertikai, jagonya dia bicara. Baik. Boleh jadi aku memutuskan untuknya sesuatu yang merupakan hak saudaranya. Satu barang dipertikaikan. Baik, satu hujahnya lebih mantap. Kemudian yang satunya lagi ya biasa-biasa saja. Baik. Bahkan boleh jadi dia mendatangkan bukti-bukti. Walaupun pada hakikatnya tidak seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, aku putuskan untuknya sesuatu yang merupakan hak saudaranya. Paman kata atulahu bihaqi akhihi, fa innama kata atulahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan untuknya yang merupakan hak saudaranya, maka sungguhnya aku putuskan untuknya, aku berikan untuknya potongan dari potongan-potongan api neraka. Walau dia mendatangkan bukti, apalagi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini ada sertifikat. Paham barakallahu fikum? Ada akta jual beli. Baik. Boleh jadi ini barang dimiliki oleh dua orang. Ya kan? Barang ini dimiliki oleh dua orang, dua orang yang bersaudara. Dekat sekali. Dua orang bersaudara ini sangat dekat. Lengket luar biasa. Baik. Akhirnya barang ini dibeli oleh dua orang yang bersaudara ini. Sementara untuk masuk dalam sertifikat kan cuma satu orang yang boleh masuk. Baik. Akhirnya yang kecil, yang muda mengatakan kakak saja yang masuk namanya. Baik. Akhirnya di sertifikat itu nama si Fulan. Adik tidak masuk namanya. Tapi orang tahu kalau ini tanah, sebidang tanah ini dua orang yang miliki. Dan selama ini juga dibagi dua memang. Baik, dibagi dua. Lahan ini, lahan ini. Giliran dua orang tua ini sudah meninggal dunia, tinggal anak-anak. Barakallahu fiikum. Sebagian anak ada yang tahu permasalahannya, sebagian enggak. Barakallahu fiikum. Akhirnya diperkarakan, digugat yang sebelah ini, katanya dia tidak memiliki hak sama sekali. Padahal sebagian antara mereka tahu, bahkan orang-orang yang masih hidup ada yang tahu kisah sesungguhnya bahwa tanah itu sebenarnya milik berdua. Subhanallah. Tapi mereka tidak mau peduli. Ada hujahnya, ada sertifikat dia pegang atas nama bapaknya dia. Kelas masuk pengadilan. Ini akhirnya diusir keluar. Baik. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang aku putuskan untuknya yang merupakan hak saudaranya, maka sungguhnya aku memberikan untuknya potongan dari potongan-potongan api neraka. Barakallahu fiik. Ya Rasulullah SAW hanya menghukumi sesuatu yang zahir. Rasulullah SAW tidak tahu hakikat yang terjadi di balik cerita itu, sehingga Rasulullah SAW hanya bisa memberikan apa? Anjuran. Kata Rasulullah SAW, hisabukuma ala Allah, ahadukuma kadib. Salah seorang di antara kalian pasti ada yang berdusta. La sabila laka alaiha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai sang suami, engkau tidak ada lagi jalan untuk bersama dengannya. Qala mali. Maka sang suami pun mengatakan, hartaku ya Rasulullah, mahar yang aku dulu berikan kepadanya. Qala malalak. Engkau tidak lagi memiliki mahar. Mahar itu kau sudah berikan kepadanya dan kau telah berhubungan dengannya. Itu sudah menjadi milik, hak mutlak istrimu, apapun yang terjadi setelahnya. Baik. Lamalak. In kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bima istahlalta min farjiha. Kalau engkau betul-betul jujur dalam tuduhanmu bahwa istrimu telah berzina, maka uang mahar yang engkau telah berikan kepadanya itu adalah sesuatu yang istahlalta min farjiha, yang dengannya engkau halal untuk berhubungan suami istri. Paham barakallahu fikum. Yani karena itu termasuk yang wajib, bahkan rukun nikah harus ada mahar. Kalau engkau jujur dalam tuduhanmu ini, maka mahar yang engkau telah berikan kepadanya kelas sudah milik dia dengan apa yang engkau dapatkan dari hubungan suami istri ini. Ini istahlal taim farjiha, apa-apa yang engkau halalkan dari kemaluannya. Wa in kunta kadzabta 'alaiha falaka ba'du laka. Dan kalau jika sekiranya engkau dusta atasnya, engkau menuduh dia telah berbuat zina padahal tidak, maka itu tentu lebih jauh lagi untuk engkau peroleh kembali harta pemberianmu. Qala Subyan hafidtuhu min Amr wa qala Abu wa qala Ayyub sami'tu Sa'id ibn Jubair qala qultu li ibn Umar rajulun la'ana imra'atahu wa qala bi'aihi wa farraqa Sufyan baina isbi'aihi as-sabbab wal usta farraqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina akhwai bani al-ajlan ni wa farraqa Sufyan baina isbi'aihi was-sabbab direnggangkan, dipisahkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian mengatakan farraqan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina akhwai bani al-ajlan. Rasulullah telah memisahkan dua orang mutala'ina di sini dari bani ajlan. Wa qala Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadibun. Kemudian Rasulullah mengatakan ulang, Allah Maha mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian pasti ada yang berdusta. Tidak mungkin dua-duanya benar, dan tidak mungkin, mungkin juga apa? Dua-duanya berdusta. Mesti ada yang berdusta, ada yang jujur. Fahal minkum ashaib, adakah di antara kalian yang mau bertobat? Salah marrat, diulangi tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyan habituhu min Amr wa Ayyub kama akhbartuka. Berkata Sufyan, aku mendengar ini menghafal dari Amr dan Ayyub sebagaimana aku khabarkan kepada engkau. Ini menunjukkan tentang dhabt, tentang itqan, betul hafalannya sesuai dengan apa yang dia dengar dan itu pula yang dia sampaikan. Baik. Jadi seorang hakim hendaknya memerintahkan dan mengajak untuk keduanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang salah atau yang dusta, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimallahu taala bab at-tafriqi bainal mutala'inain. Bab memisahkan antara dua orang yang mutala'inain. Memisahkan mereka setelah selesai mula'anah. Harus dipisahkan. Qala rahimallahu taala haddatsani Ibrahim ابن المنذر قال حدثنا أنس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته خذفها وأحلفهما. berkata ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها. Rasulullah صلى الله عليه وسلم memisahkan antara suami dengan istrinya yang telah dia tuduh melakukan barakallahu bikum perzinahan. Wa ahlafahuma, dan Rasulullah صلى الله عليه وسلم perintahkan keduanya bersumpah. Baik, bahwa apa yang mereka ucapkan taib adalah benar. Qala rahimallahu taala haddatsani Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar qala la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina rajulin wa imra'atin min al-ansari wa farraqa bainahuma. Baik. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mengucapkan ini sumpah dan laknat atas dua orang ini yang menuduh istrinya melakukan perzinahan. Wa farraqa bainahuma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara keduanya, tidak lagi boleh. Tidak lagi boleh, barakallahu fiik. Dan ini terus menerus, barakallahu fiikum. Ini perpisahan selama-lamanya abadi. Bukan talak biasa. Tapi kalau talak ya masih ada tempo untuk rujuk misalnya. Ya kan, kalau talak pertama dan talak kedua masih ada tempo untuk rujuk. Dan kalau tidak rujuk ya masih boleh untuk nikah ulang. Yani selesai masa iddahnya tidak dia rujuk, maka ketika pengen kembali ya harus melalui proses nikah ulang, akad ulang, sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya ya harus melalui, yang perempuan ini harus melalui pernikahan dengan laki-laki yang lain, kemudian setelah itu ditinggal atau ditinggal mati, kemudian sang suami pertama pengen untuk nikahinya ulang, maka boleh. Barakallahu fikum. Tapi ini selama-lamanya ta'bid, selama-lamanya tidak lagi boleh kembali. Qala rahimahullahu ta'ala, babun yalhaqul waladu bil mula'ana. Yalhaqul waladu bil mula'ana. Yani seorang suami kalau telah menuduh istrinya melakukan perzinahan, di kondisi dia istrinya ini telah suci dari haid dalam keadaan dia belum menjimainya. Barakallahu fikum. Maka anak yang lahir nantinya, barakallahu fikum, tidak lagi disandarkan kepada sang suami ini, barakallahu fikum, tapi hanya ke ibunya. Dan sang suami pun harus apa? Berlepas diri. Mengingkari bahwa itu adalah anaknya. Wallahul musta'an. Apakah sebelum lahir atau setelah lahirnya? Jadi anak itu nantinya akan diserahkan atau dinisbahkan kepada sang perempuan, ini sang istri. Qala rahimallahu taala, haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Malik, qala haddatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi, yang memerintahkan mereka untuk bersumpah dan berdoa laknat. Dari pantafa min waladiha, maka sang suami pun intafa, yakni mengingkari bahwa anak nantinya ini yang lahir bukan anak saya. Dia mengatakan demikian. Fa farraqa bainahuma, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara keduanya. Wal haqal walada bil mar'ah, dan anak itu nantinya dinisbahkan hanya ke ibunya. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Bab qaul imam Allahumma bayyin. Bab ucapan seorang imam Allahumma bayyin, ya Allah terangkanlah hakikat kejadian sesungguhnya. Baik. Karena ini kan masih bertanya-tanya orang, siapa yang betul, siapa yang hanya. Barakallahu fikum. Dan ketika nampak pun tidak ada kekuatan hukumnya. Paham insyaallah. Kalau seandainya nampak bahwa ternyata anak itu mirip dengan laki-laki yang dituduhkan berzina dengan sang perempuan, tidak ada kekuatan hukumnya. Keras. Hukum telah selesai. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku boleh menghukum seseorang tanpa ada bukti, maka aku akan merajam perempuan ini. Karena memang anak yang dilahirkannya persis seperti apa? Persis seperti laki-laki yang dituduhkan telah berzina dengannya. Qala rahimallahu taala haddatsana Ismail. Demikianlah hukum, barakallahu fikum. Walaupun ya kenyataannya secara zahir tidaklah seperti itu. Seperti siapa? Kisahnya Saudah. Saudah memiliki anak, saudara laki-laki. Barakallahu fikum. Saudara laki-laki. Seayah, barakallahu fikum. Saudara laki-laki seayah dari ibu yang berbeda. Ibu anak laki-laki ini adalah seorang budak. Yang kata seseorang bahwa itu adalah anakku, aku telah berhubungan dengannya, ini berzina dengannya, maka anak yang lahir dari dia itu adalah anakku, bukan anaknya Zam'ah sebagai pemilik budak perempuan. Secara hukum, ketika sang tuan tidak menafikannya, mengakuinya tetap sebagai anak, maka hukumnya sebagai anak. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak itu persis dengan orang yang mengaku sebagai ayah biologisnya. Sebagai ayah biologisnya persis. Tapi hukumnya bahwa dia adalah saudaranya. Saudah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa itu adalah saudaranya saudah. Saudara laki-lakinya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahtajibi min." Tapi wahai saudah, hendaknya engkau berhijab dari dia. Barakallahu fiik. Subhanallah. Allahu a'lam. Ini cuma sekedar penguat saja. Apakah bisa dipastikan kalau DNA sama berarti betul itu anaknya? Bisa dipastikan. Apakah tidak bisa berubah? Sama seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, la'allahu naz'ahu irqun, seperti pembahasan kita kemarin. Ya, ini seorang datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wulidali gulamun aswad, ya Rasulullah, telah di lahirkan untuk aku, ini istriku melahirkan seorang anak berkulit hitam, sementara aku kulitnya putih, istriku juga kulit putih, lahir kemarin itu anak hitam. Dia meragukan, dia secara tidak langsung ya, seperti menuduh istrinya. Kan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaka ibilun, adakah engkau memiliki unta-unta? Qala na'am. Qala fama alwanuha, terus apa warna-warna unta yang kau miliki itu? Qala humud, yakni kuning kemerah-merahan. Kata Rasulullah, hal biha min aurat, adakah di antara unta-untamu itu berwarna abu-abu? Qala na'am. Kata Rasulullah, terus dari mana unta abu-abu itu? Sementara untamu ini tidak bergabung dengan orang-orang lain, untamu tok. Jadi satu kandang kau gembalakan juga hanya untamu. Nah, terus dari mana ini unta abu-abu ini? Kata Arabi, la'allahu naza'ahu irkun. Jadi boleh jadi dia Bapak moyangnya onta-onta ini ada yang warna abu-abu. Barakallahu fiikum. Jadi ada yang berwarna abu-abu. Kata Rasulullah, wa kadzalika waladuka la'allahu naza'ahu irqun. Anakmu juga boleh jadi dia warna hitam karena bapak moyangnya dulu ada warna hitam kulitnya. Allah al-musta'an. Baik, adapun yang sekarang ini sebagai penguat, barakallahu fikum, sebagai penguat. Kita kembali barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Abdurrahman ibn al-Qasim an al-Qasim ibn Muhammad عن ابن عباس أنه قال ذكرت المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف. Disebutkan tentang mutala'inani di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Asim bin Adi fi dhalika qawla, dan Asim berkata, yakni bertanya sebagaimana kisah sebelumnya, Waimir menitip pertanyaan ke Asim supaya Asim bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang suami mendapati istrinya berzina. Apakah dia boleh membunuhnya? Ya, kalau dia membunuh laki-laki itu berarti dia akan membunuh sang suami ini. Kalau dia biarkan berarti dia membiarkan perkara yang sangat besar di dalam rumah tangganya. Terus apa yang harus dia lakukan? Baik. Akhirnya Asim pun pergi. Fatahu rajulun. Karena tidak ada jawaban, maka Waimir sendiri yang datang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perkara ini menimpa dia dan rumah tangganya. Fatahu rajulun min qaumihi fadzakara lahu annahu wajada ma amra'atihi rajula. Waimir langsung bertanya, ya Rasulullah, baik, bagaimana pendapat Anda tentang seorang suami mendapati istrinya berzina dengan seorang laki-laki? Faqala Asim, ma butulitu bihadzal amra illa liqauli. Berkata Asim, tidaklah aku diuji dengan ini, urusan ini, kecuali karena ucapanku. Fadhahaba bihi ila Rasulullah SAW fa'akhbarahu billadhi wajada alaihi imra'atuhu wa kana dhalika ar-rajulu musfarra. Baik. Musaffara. Qalilul lahm. Wa kana dhalika ar-rajul, sang suami ini berkulit putih. Qalilul lahm, yakni kurus. Ja'dan sabta syar. Berambut lurus. Wa kana alladhi wajada 'inda ahlihi Adam. Sementara laki-laki yang dia dapati bersama dengan istrinya adalah orang yang berkulit hitam. Khadlan katsiral lahm. Rambut keriting, kemudian gemuk. Barakallahu fikum. Adam khadlan, yakni warna kulitnya. Katsiral lahm, gemuk dia. Ja'dan qatata, yakni berambut keriting. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bayyin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, terangkanlah hakikat kejadian sesungguhnya. Karena ternyata tidak ada yang mau ngaku berdusta. Sang suami ngotot bahwa dia melihat istrinya bersama dengan laki-laki lain. Sang istri pun yang dituduh menganggap tidak terjadi kejadian itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma bayyin, ya Allah, terangkanlah kepada kami. Fawadat syabihan birrajul alladhi dhukira zawjuha annahu wajada indaha. Ternyata ketika sang perempuan ini, sang istri ini melahirkan, ternyata yang dia lahirkan adalah seorang bayi laki-laki persis dengan laki-laki yang dituduhkan berzina dengannya. Fala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma fa qala rajulun li ibni Abbas fil majlisi hiya allati qala Rasulullah law rajamtu ahadan bighairi baydati la rajamtu hadha. Faqala Ibn Abbas, la tilka imra'atun kanat tudhiru su'a bil Islam. Faqala rajul ibni Abbas, berkata Rasulullah orang kepada ibni Abbas. Baik. Kisahnya setelah mula'ana ini, ketika Ibnu Abbas menyampaikan kisah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang kepada Ibnu Abbas, "Hiyallati qala Rasulullah law rajamtu ahadan bi ghairi bayna la rajamtu hada." Seandainya aku boleh merajam seorang tanpa ada bukti, maka siapa akan rajam perempuan ini? Apakah perempuan ini wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, "La, bukan ini. Tilka imra'atun kana tudhiru su'a fil Islam." Yang dikatakan tentangnya ini, "Law rajamtu ahadan bi ghairi bayyinah," seandainya boleh aku merajam seorang perempuan tanpa ada bukti, maka niscaya aku akan rajam perempuan ini. Ya, ini perempuan yang menampakkan kejelekan di dalam Islam. Nampak tingkah lakunya, gerak-geriknya, pergaulannya, boleh jadi cara bicaranya. Tapi bukan dia, tapi tidak nampak bahwa dia melakukan perzinahan. Karena demikian, sementara untuk seorang dihukum rajam, ya harus imma pengakuan dia sendiri bahwa dia telah melakukan perzinahan, atau dia disaksikan oleh 4 orang saksi yang melihat kejadian itu, yang melihat kemaluan masuk ke kemaluan. Bukan cuma sekedar melihat keduanya telanjang atau berduaan atau pelukan, tidak, memang dia harus melihat kondisi ini. Kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Ini yang harus dilihat oleh 4 orang saksi adil, sehingga tidak pernah terjadi kejadian yang seperti ini, bahwa seorang dirajam karena disaksikan oleh 4 orang. Barakallahu fiik. Karena susahnya kondisi ini dilihat. Barakallahu fiik. Yang dirajam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan-perempuan atau laki-laki yang ngaku telah berzina. Tidak ada seorang pun yang dirajam karena disaksikan oleh apa? Oleh 4 orang. Karena kondisi menyaksikan ini sangat sulit. Barakallahu fiik. Tentunya orang yang hendak berzina cari tempat yang aman. Barakallahu fiik. Tempat yang sepi, tidak dilihat oleh orang. Barakallahu fiik. Dan yang namanya hubungan seperti ini kan tidak lama. Agar tidak lama. Boleh jadi sudah 3 orang, mau cari 4 orang, ke orang keempatnya. Taruhlah misalnya, seandainya 3 orang menyaksikan, yang keempatnya datang sekelar. Dia tidak melihat seperti apa yang dilihat oleh 3 orang itu. Tidak bisa. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, ternyata anak yang lahir dari perempuan ini betul-betul persis seperti yang dituduhkan padanya. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahunas wa anqul bihamdika shallallahu la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik.